Cincin emas permata kau tukar dengan seakan aku bersalah demi Tuhan cinta untukku saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau regu madu asmara kejamnya. Jadi bercabang dua cincin emas dan permata darimu hanya sebagai pelukan diriku. Yang depan ibu bapak mati galte. Kesukaan Lesi juga spesial buat teman-teman Lesi Cewo. Si orang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Tuhan cinta untukmu saja. Iya tete mama cabangkan lagi ya si bapak. See you. jadi bercabang dua, cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penuh.